Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Pada pelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang urutan yang keempat yang terkait dengan tarikah mayat, yaitu tentang wasiat. Dan kita pelajari bahwa wasiat untuk ahli waris itu haram. Kemudian jadi pada dasarnya demikian ya. Berdasarkan hadis la wasiyata li waris, di sini disebutkan hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dan telah kami nukil Tashih Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa. Ya, intinya Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa pada nomor hadis 1655, pada nomor hadis 1655 sudah anak sebutkan waktu itu. Nah, 1655 di situ Al-Albani rahimahullah menegaskan mengenai kesahihan hadis la wasiyata liwarith, la wasiyata liwarith, ya, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, hadis ini disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah di situ datang dari beberapa sahabat. Jadi bukan hanya dari Abu Umam Al-Bahili. Nah, di sana Al-Albani rahimahullah mengatakan waqad jaa'a an jama'atin katsiratin minas sahabah. Waqad jaa'a an jama'atin katsiratin minas sahabah. Minhum Abu Umam Al-Bahili wa Amr bin Kharijah wa Abdullah bin Abbas wa Anas bin Malik ila akhiri kalam. Jadi beliau menegaskan di sana pada tahqiq hadis 1055 la wasiyat li warith dalam Irwan Ghalil, bahwa hadis ini datang dari banyak sahabat, di antaranya Abu Umam Al-Bahili. Hadis Abu Umam Al-Bahili yang ditampilkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah di sini, di kitab yang kita baca, ini salah satunya. Yang lainnya dari Amr bin Kharijah, dari Abdullah bin Abbas, dari Anas bin Malik, dan seterusnya. Baik. Semuanya dengan lafaz ini, la wasiyata li warith. Nah. Kemudian Ibn Uthaymin rahimahullah menjelaskan setelahnya bahwa apabila al-warathah al-mursadun atau ar-rasidun, al-mursadun di sini maksudnya adalah ar-rasidun ya, yang sudah dijelaskan kemarin maknanya. Ini sudah mengerti maslahat harta. Nah, bagaimana manfaat harta, menjaga harta, menggunakan harta. Naam. Apabila mereka ahli waris yang sudah rasyidun, mursyadun, mereka membolehkan wasiat untuk salah satu ahli waris itu ditunaikan, ya, maka boleh. Nah, sudah kita pelajari kan bahwa ini adalah salah satu madhab, karena masalah ini khilafiyah, yang dipilih Ibn Uthaymin rahimahullah ini adalah madhab jumhur. Naam. Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya. Baik. Di sini alasannya dua ya kan? Alasannya dua. Tinjauan dari segi makna li annal haqqo lahum fa idza radu bi isqatihi saqat. Nah, karena itu merupakan hak mereka, apabila mereka ridha untuk ya menggugurkan hak mereka dari harta warisan itu untuk ya, sebagiannya untuk ditunaikan wasiat mayit ya ke salah satu ahli waris, maka gugur hak mereka sehingga sah. Kemudian disebutkan dalil hadis Ibn Abbas riwayat Ad-Darqutni ya, yang di awal hadis disebutkan la tajuzu wasiyatun liwarith, yakni semakna dengan hadis di atas la wasiyah liwarith, tapi di sini ada tambahan, ini yang dijadikan dalil, illa an yasha'al warathah, kecuali apabila ahli waris membolehkan. Nah, sudah kami nukil dari Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa, tahqiq Al-Albani dalam Al-Irwa, satu nomor setelah nomor tadi, yaitu 1656, 1656. Al-Albani mengatakan munkar. Riwayat ini munkar. Maksudnya tambahan illa yasha'al warathah. Hemdom. Tadi di nomor sebelumnya, nomor 1655 yang sudah saya jelaskan, Al-Albani menyebutkan, menegaskan la wasiyah liwarith, hadis ini sahih datang dari beberapa sahabat, Abu Muhammad dan yang lainnya. Kemudian nomor tahqiq nomor berikutnya 1656 ya, tentang hadis ini yang ada tambahannya illa an yasha'al warathah. Nah, tambahan ini yang bermasalah. Kecuali jika ahli waris membolehkan. Ini yang difonis mungkar oleh Al-Albani, tambahan ini. Fahimtum? Ini adalah ziyadah ya, mungkarah. Ini ada hadis yang mungkar. Nah. Baik. Nah, sebagai tambih, naskah yang Anda pegang, barangkali juga ada yang pegang naskah seperti naskah ada ta'liq. Terkadang sebagian ta'liq itu asal-asalan ya. Nah, di ta'liq di sini dikatakan bahwa hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Nah, disahihkan oleh Al-Albani dan ini fatal salahnya. Yang disahihkan Al-Albani itu tadi la wasiyata liwarith di nomor 1655 dari beberapa sahabat termasuk Amr bin Kharijah. Ya, sahabat itu Abu Muhammad Bahili, Amr bin Kharijah dan yang lainnya tadi. Sebagiannya sudah saya sebutkan dari Al-Irwa yang disebutkan Al-Albani rahimahullah. Itu semuanya la wasiyata liwarith. Adapun tambahan illa ayyasha'al warotha, la wasiyata liwarithi illa ayyasha'al warotha, ini mungkar. Nah, ini mungkar, ini riuk tambahan yang salah. Menyelisihi, ya, menyelisihi riwayat yang benar, yang hanya lafad la wasiyata liwarith. Ini yang ma'ruf. Ya, ini yang mahfud, ini yang benar. Adapun dengan tambahan illa ayyasha'al warotha, ini mungkar. Nah, barakallahu fiikum. Jadi dari pendalilan dari segi hadis lemah. Mazhab jumhur ini pendalilan dari segi hadis lemah karena yang mereka jadikan dalil adalah tambahan ilan yasha'al warotha. Tambahan ini mungkar, riwayat yang salah. Tetapi yang menguatkan pendapat jumhur adalah dari segi makna. Dari segi makna. Ya, bahwa memang pada asalnya tidak dibenarkan wasiat untuk ahli waris. Ya, karena ahli waris itu sudah dapat jatah warisan. Nah, tetapi ditinjau dari segi makna, harta warisan itu kan haknya ahli waris. Ketika ahli waris yang dengan catatan mereka rosidun, ya, mursyadun, mereka memang sudah pandai, ya, mengolah harta, mengerti masalah harta, kemudian mereka mengizinkan, menyetujui, ridho hak mereka di gugurkan sebagiannya dengan diberlakukannya wasiat itu, maka dibenarkan. Ini jumhur rahimahumullah. Nah, adapun mazhab yang lainnya sudah nanukil dari Ibnu Hazm memutlakkan tidak boleh. Ya. Baik, Ibnu Ufaim rahimahullah di sini berjalan di atas mazhab jumhur. Nah, sekarang kita lanjut. Wa amal wasiatul waris. Ini juga sudah. Kemudian wasiat untuk selain ahli waris sah dengan syarat apa? Tajuzu wa tasihhu bima bikam bithuluthi fa akthar. Naam, wa thuluthu katsir. Yani maksimal sepertiga dari harta yang diwasiatkan. Dan wasiat itu wasiat ya, itu untuk selain ahli waris. Maksimal sepertiga, dan sepertiga itu sudah besar kata Nabi alaihi wasallam pada hadis yang dinukil di sini muttafaq alaih. Nah. Kemudian di sini juga ada perkecualian. Nah, fa in ajaza Al-Warathatul Mursyadun. Man yakra lana al-yawm? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, fa in ajazal warasatul mursyadun al-wasiyata bima zada 'ala ath-thuluts shahha dhalika li'anna al-haqqa lahum fa idza radu bi isqatihi saqata. Tayyib, sama. Ya, di sini juga Ibn Utsaimin rahimahullah berjalan di atas madhab ini. Apabila ahli waris yang mursyadun ar-rasyidun membolehkan wasiat itu yang nilainya lebih dari sepertiga, maka itu sah. Karena itu terkait dengan hak mereka dari harta warisannya. Karena ketika wasiat itu lebih dari sepertiga, itu kan berarti akan mengurangi jatah hak warisan mereka, ya kan? Dan itu hak mereka. Nah, karena mereka pemilik hak, jika mereka merelakan hak mereka gugur dengan mengesahkan wasiat itu yang lebih dari sepertiga, maka gugur hak mereka dan sah wasiat itu ditunaikan. Liannal haqqa lahum fa idza radu bi isqatihi saqat. Ini sisi tinjauan. Nah, jelas ya? Barakallahu fikum. وقد اختلف العلماء رحمهم الله متى تعتبر إجازة الورثة الوصية الإجازة الورثة نعم مضاف إليه متى تعتبر إجازة الورثة الوصية الوصية أيوة مفعول به الوارث أو بما زاد على الثلث فالمشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أنها لا تعتبر إلا بعد الموت، فلو أجازوا قبله لم تصح الإجازة. لم تصح الإجازة ولهم الرجوع. كمل. والراجح أن الإجازة إن كانت في مرض موت المورث صح وليس لهم الرجوع، وإن كانت في غير مرض موته لم تصح ولهم الرجوع. وهذا مذهب لم تصح. بالفتح لم تصح. وإن كانت في غير مرض وإن كانت في غير مرض موته لم تصح ولهم الرجوع. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ذكروا في بدائع الفوائد صفحة 4 من الجزء الأول. أيوة. نعم. Ada khilaf di kalangan ulama, kata Ibn Utsaimin rahimahullah. Kapan? Khilafnya apa? Kapan? Ya. Izin pembolehan ahli waris mengesahkan wasiat untuk ahli waris, salah satu ahli waris, atau mengesahkan wasiat yang nilainya lebih dari sepertiga untuk selain ahli waris. Kapan izin itu diperhitungkan? Kapan waktu pemberian izin dari mereka diperhitungkan? Nah, beliau menjelaskan fal masyhuru min mazhabil Imam Ahmad 'inda ashhabi, yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad di sisi sahabat Imam Ahmad, yakni fuqaha Hanabilah, bahwa izin mereka diperhitungkan, ya, in anha la tu'tabaru illa ba'da al-maut. Izin mereka tidak diperhitungkan kecuali setelah meninggal. Jadi ketika fulan berwasiat menjelang kematiannya, berwasiat untuk salah satu ahli waris, maka tunggu sampai meninggal, setelah meninggal baru dilihat apakah mereka mengizinkan atau tidak. Hamdun illa ba'dal maut. Jika fulan yang akan menjadi mayit ini berwasiat sebagian hartanya untuk ya selain ahli waris dan itu lebih dari sepertiga, maka tunggu setelah dia menjadi mayit apakah mereka mengizinkan atau tidak. Jadi ba'dal maut penentuan izinnya itu. Tamam? Falau ajazu qablahu, jika mereka mengizinkan sebelumnya sebelum meninggal, lam tasihhal ijazatu. Izin itu tidak sah. Jadi ketika mereka mendengar wasiat itu dan ini belum meninggal ya, kemudian mereka mengizinkan, maka tidak sah. Walahum ruju'u, dan mereka ya, mereka bisa rujuk, bisa menarik kembali izin mereka. Bisa dibatalkan izinnya. Ya, bisa rujuk karena itu tidak sah. Ini yang masyhur dari mazhab al-Imam Ahmad di sisi fuqaha Hanabilah. Tetapi Ibnu Utsaimin rahimahullah mentarjim mengatakan warrajihu annal ijazata in kanat fi maradi mautil muwarrits shahha wa laysa lahumur ruju'u. Yang rajih, yang terkuat, bahwa izin itu apabila izin itu keluar dari ahli waris saat ya sakitnya yang membawa kematiannya, maka sah. Jadi belum mati tapi itu adalah sakit yang membawa kematiannya, sudah sakitnya terakhir, itu sakit yang bersambung dengan matinya, dia wafatnya mayit, itu makna marad mautil muwarrits. Jadi sakit yang membawa kematiannya, yang bersambung dengan kematiannya, maka sah. Jadi meskipun sebelum meninggal, tapi itu memang sakit yang terakhir yang berlanjut kepada kematiannya, maka sah. Walaysa lahumur rujuk, dan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk rujuk, untuk membatalkan izin mereka. Misalkan setelah meninggal, dipikir-pikir kembali, wah, gak jadi mengizinkan, oh gak bisa. Karena dia sudah mengizinkan sebelum meninggal, di saat-saat menjelang kematiannya, di sakitnya yang terakhir. Ya, maka sudah tidak bisa ditarik izinnya. Paham dong? Karena sah. Wa in kanat fi ghairi maradi mauti, apabila izin itu keluar dari ahli waris di saat ya dia sakit tetapi bukan sakit yang membawa kematiannya. Artinya dia sakit kemudian sempat sembuh. Nah, ketika sakit ini berwasiat kemudian disahkan, diizinkan oleh ahli waris, ternyata sembuh. Gitu. Kemudian sakit lagi misalkan. Apakah bisa ditarik kembali rujuk? Enggak bisa. Enggak bisa atau bisa? Bisa apa enggak? Bisa. Kenapa? Karena tidak sah, karena itu bukan sakit yang membawa ke kematiannya, bukan marad mauti. Jadi lam tasihhal ijazah, di saat itu tidak sah. Walahumur rujuk, dan mereka bisa rujuk. Nah, ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini rinciannya. Jadi kalau izin itu keluar setelah kematian, jelas sah, gitu kan. Nah, pembahasannya jika izin itu keluar sebelum meninggal, sah atau tidak? Yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad tidak sah. Menurut Ibnu Utsaimin, dari Ibnu Utsaimin, sah jika itu terjadi, izin itu keluar pada saat sakit yang membawa ke kematian. Tidak bisa rujuk setelah itu. Adapun jika itu bukan sakit yang membawa kematian, maka tidak sah dan bisa rujuk. Jelas? Wa hadza madhhabu Malikin, dan ini madhab Malik. Artinya di sini Ibnu Utsaimin rahimahullah ya menyelisihi madhab Hambali, yang beliau dari kalangan fuqaha madhab Hambali. Tapi ya, karena ini lebih kuat, beliau memilih pendapat ini, dan ini juga ada ikhtiar Ibn Taymiyah dan muridnya itu Ibn Qayyim. Ibn Qayyim menyebutkan masalah ini dalam kitab Bada'iul Fawaid pada Safhah Ar-Rabi'ah. Nah, Safhah Ar-Rabi'ah atau Safhah Arba'. Nah, Safhah Arba'in minal juz'il awal, yaitu di halaman 4 ya, juz pertama Bada'iul Fawaid. Tamam. intahina min hadza, kita sudah selesai dari pembahasan wasiat. Al khamis al madza al haqqul khamis, na'am, hak yang kelima, urutan kelima. Al khamis thumma al irsi li anna Allah subhanahu qala ba'da qismatil mawarithi min ba'di wa thumma al irsu, na'am, thumma ايوه لان الله سبحانه قال بعد قسمه المواريث من بعد وصيه يوصى بها او دين او غير مضار او دين او دين غير مضار طيب ويبدا ثم الارث kemudian hak berikutnya urutan kelima adalah warisan karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ba'da kismatil mawarith, setelah pembagian warisan, Allah berfirman setelahnya, min ba'di wasiyatin yusabiha, yakni pembagian warisan itu, min ba'di wasiyatin, setelah penunaian wasiat yusabiha, yang diwasiatkan, audainin, atau setelah pembayaran utang, ghaira mudar, tanpa memberi mudarat. Nah, ini ayat menunjukkan bahwa wasiat lebih dahulukan atas pembagian warisan, begitu pula pembayaran utang daripada pembagian warisan. Sebenarnya adalah lewat. Nah, jadi warisan itu min ba'di, setelah penunaian wasiat dan penunaian dain. Tamam? Ini dalil urutannya di sini. Nah, wa yubda'u. Wa yubda'u bidawil furudi wa ma baqiya falil asabati liqawli nabi sallallahu alaihi wasallam alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dhakarin muttafaqun alaih fahuwa li awla fahuwa as-sawab fahuwa li awla as-sawabu fahuwa li awla hadithnya begitu fahuwa li awla rajulin dhakar na'am alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li awla rajulin dhakarin muttafaqun alaih tayyib. Bagaimana cara pembagian warisan? Jadi sudah diselesaikan ya, hak yang pertama, hak yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Alhamdulillah masih ada harta tersisa gitu ya. Nah, masih ada harta yang tersisa untuk dibagi sebagai warisan. Bagaimana caranya? Wa yubda'u bidhawil furud. Dimulai dengan memberikan jatah dhawil furud. Masih ingat tiga golongan yang kita lewati di muqaddimah, yaitu ahlul fard, ahlul fard atau dawul fard, dawul furud, ahlul furud, yakni mereka adalah golongan ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya sepersekian sepersekian, ya kan? Kemudian golongan yang kedua apa? Asobah. Asobah itu adalah yang mewarisi seluruh harta yang tersisa setelah ahlul furud diberi bagiannya, masih ada tersisa, maka asobah yang ambil. Kemudian yang bukan ahli waris, tetapi ya, jika tidak ada ahli waris mereka lebih berhak, yaitu zawul arham, ya. Nah, semuanya akan dijelaskan di sini. Anda cuma mengingatkan kembali ya, klasifikasi itu untuk memudahkan. Jadi dari urutan ini tadi, siapa yang lebih dulu diberi? Nah, bagaimana cara membagi warisan? Bagikan dulu ke dawil furud. Ini ahlul furud ini. Nah, ahlul furud. Ahlul fard ini. Jadi, berikan dulu. Ini bagiannya sepersekian, ini bagiannya sepersekian, dan semisalnya, ya. Faham? Selesaikan itu dulu. Wa ma baqiya, dan apa yang tersisa setelah diberikan hak mereka, ya. Sesuai dengan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tersisa dari harta setelah itu, falil asobah. Maka diberikan kepada asobah. Ahlut ta'asib. Nah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'idu bi ahliha. Bagikanlah. Ya. Harta warisan itu berupa. Ya. Berupa. Kadar harta yang telah ditetapkan untuk pemiliknya masing-masing, sepersekian, sepersekian, dan seterusnya. Nah, Ini untuk ahlul furud. Kemudian fama baqiya. Kemudian apa yang tersisa dari harta setelah itu, fahuwa, maka yang tersisa itu li aula rajulin dzakar, untuk pria yang paling berhak ya mendapatkannya dari kalangan asabah. Ya. Jadi boleh jadi ada beberapa asabah, terkumpul beberapa asabah. Ya. Terkumpul beberapa asabah. Siapa yang diberikan di antara mereka? Yang diberi adalah yang paling berhak. Nah. Dan sudah ana isyaratkan ya sebelumnya ya. Sudah disyaratkan sebelumnya, nanti kita akan belajari bahwa kita akan belajar nanti adanya urutan siapa yang paling berhak, kemudian siapa dan seterusnya, itu ada pembahasan khusus. Nah, itu makna fahuwa li aula rajulin dzakar. Baik. Muttafaq alaih. Fa'in lam yakun asabah ba'dah. Naam. Fa'in lam yakun asabatun. Asab, naam. Fa'in lam yakun asabatun. Rudda ala zawil furudi biqadri furudihim illa az-zawjaini. Fa'in lam yakun asabatun wala zaw fardin yuraddu alayhim falidawil arhami liqawdihi ta'ala وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَرَثَةً فَلِبَيْتِ الْمَالِ Aywa. Urutan berikutnya, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَبَةٌ, yakni apabila tidak ada asabah. Baik. Ada harta tersisa setelah diberikan ke dawil furud. Ya. Ada harta tersisa. Kita mau berikan ke asobah. Kita cari aula rojulin dakar. Enggak ada. Terus bagaimana ini harta yang tersisa? Diapakan? Rudda ala dawil furud. Dikembalikan lagi pembagiannya ke dawil furud. Dibagi ulang lagi ke dawil furud. Biqadri furudihim, sesuai kadar bagian mereka. Dibagikan ulang lagi ke mereka sesuai jatahnya. Sampai habis gitu. Karena tidak ada asobah yang mewarisi harta yang tersisa. Nah, ini namanya ar-rod. Nanti ada bab khusus tentang ini ar-rod. Ketika tidak ada asobah. Sudah dibagikan ke dawil furud. Ini sepersekian, sepersekian. Ternyata masih ada tersisa. Tidak ada asobah. Maka di-rod. Kembalikan lagi ke mereka. Dibagi lagi kedua kalinya ke mereka. Sesuai jatah mereka. Hak mereka. Illa zaujain, kecuali suami atau istri ini tidak menerima rod. Ya. Ketika yang mayit adalah seorang wanita, ada suaminya dan ada ahlul fard yang lain. Atau yang meninggal ada pria, ya, ada istrinya dan ada ahlul fard yang lain. Dibagi ke ahlul fard termasuk suaminya atau termasuk istrinya. Dari ada harta tersisa, tidak ada asobah, maka dirab, dibagi ulang lagi ke ahlul fad, kecuali suaminya atau istrinya tadi enggak dapat rod. Jadi hanya dapat satu kali di awal tadi. Pada pembagian yang kedua, rod yang dibagi ulang itu untuk menghabiskan harta, maka zauj dan zauja tidak dapat. Faham dong? Ini makna illa zaujain. Nah, fa in lam yakun asobatun wala zau fardin, apabila tidak ada asobah, tidak ada juga dawu fardin, artinya tidak ada ahli waris. Ya kan? Karena ahli waris hanya dua. Ahlul fard dan asobah. Alhiqul faraidu bi ahliya, ini dawu al-furud. Ahlul furud. Fama baqiya fahuwa li awliya rajulin dzakar, ini asobah. Jika tidak ada asobah, tidak ada dawu fard, artinya tidak ada ahli waris. Nah. Yuraddu alaihim, untuk dikembalikan kepada mereka. Fa'in lam yakun asobatun wala dawu fardin yuraddu alaim. Jika tidak ada asobah, tidak ada dawu fardin untuk harta itu diberikan kepada mereka, artinya tidak ada ahli waris, berarti hartanya diapakan nih? Diberikan ke siapa ini? Fali dawil arham. Maka harta itu diberikan ke dawil arham. yakni kerabat yang lain yang bukan termasuk ahli waris. Nah. Ya. Paham tak? Kan tidak semua kerabat ahli waris kan? Tidak semua. Nah, ahli waris itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ada taufar tetapkan ini sepersekian bagiannya. Ini sekian. Nah. Dan ada asobah. Mendapatkan semua yang tersisa. Nah, ada yang juga termasuk kerabat, dzaul arham, tapi bukan ahli waris. Bukan dzaul fardin, bukan juga asobah. Mereka tetap lebih berhak dibandingkan ya orang luar yang bukan kerabat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah. Sudah lewat tentang ini ya. Nah, bagaimana pendalilan dengan ayat ini dalam Al-Fatihah 75? Ini pendalilan dengan apa? Pendalilan dengan keumuman makna ayat. Nah, bukan nas, bukan dalil langsung tentang ul arham, tapi al-istidlal bi umumi makna al-ayat. Pendalilan dengan keumuman makna ayat. Kan ayat ini umum bahwa yang namanya kerabat satu dengan yang lain itu lebih berhak ya dalam segala hal, diantaranya adalah warisan daripada orang luar. Naam. Berikutnya, fa in lam yakun warasatun, jika tidak ada warasah, tidak ada juga dzaul arham. Nah, juga tidak ada dzaul arham sebagai ahli warisnya. Kemana hartanya? Siapa yang diberi? Fali baitil mal, berikan ke negara, masukkan ke baitul mal, ke perbendaharaan negara, dan itu akan dikelola negara untuk maslahat ya keumuman kaum muslimin. Naam. Itu urutannya ya. Paham ya? Urutan itu difahami dan dihafalkan dari sekarang urutan itu. Kita ulangi apa urutannya tadi? Bagikan dulu harta warisan itu ke daul furud sesuai jatahnya mereka. Ada yang tersisa, kemudian fahuwa li aula rajulin dzakar asaba. Jika tidak ada asaba yang tersisa, bagaimana? Diapakan? Dirod, dibagi ulang ke daul far sesuai jatah mereka, kecuali yang tidak dapat jatah rod, siapa? Azzaujan, ya. Nah, jika tidak ada ahlul fard, daul furud, tidak ada asabah, maka diwariskan ke siapa harta itu? Daul arham. Jika tidak ada juga, maka diberikan ke baitul mal. Nah, tanbih. Tanbihun idza qila ma ma'na taqdimil wasiyyati 'ala al-irsi ma'a annaha la yunaffadu minha idza lam tujiz. Idza lam tujiz al-warasatu illa sulus wal baqi lil-warasati. Fal jawab anna ma'nahu الموصى به يخرج من التركة قبل المواريث كاملا ثم يقسم الباقي على الورثة كتركة مستقلة فيدخل النقص عليهم دون الوصية ويتبين ذلك بالمثال بعد تنبيه peringatan dari Syekh. Apabila dikatakan apa makna mendahulukan wasiat atas pembagian warisan? Kan begitu, urutan keempat wasiat dulu, kemudian setelah itu jika ada yang tersisa baru kemudian diwariskan ke ahli waris. Nah, ma'annaha padahal ya wasiat itu la yunaffadu minha, tidak boleh ditunaikan darinya. Ya. Idza lam tujizil waratsatu, apabila memang ahli waris tidak membolehkan, maka tidak boleh ditunaikan darinya illa thulutha, kecuali la yunaffadu minha illa thulutha. Naam. La yunaffadu minha illa thulutha, tidak boleh ditunaikan darinya kecuali sepertiga saja jika ahli waris tidak mengizinkan lebih dari itu, maka tidak boleh ditunaikan kecuali sepertiganya saja. Nah, wal baqi lil waratha, dan sisanya untuk ahli waris. Nah, jadi apa maknanya ini? Ya. Jawabannya kata Syekh, annal muṣa bihi, ya, harta yang diwasiatkan itu, al-muṣa bihi ini maksudnya al-mal, al-muṣa bihi, harta yang diwasiatkan. Tadi berapa jika ahli waris tidak mengizinkan, kan hanya sepertiga maksimal. Maka, ya, harta yang diwasiatkan sepertiga itu misalkan, yukhraju minat tarikati, dikeluarkan dari tarikah, dari harta peninggalan mayat, ya, dikeluarkan dulu sepertiga. Qoblal mawarithi, sebelum pembagian warisan kamilan secara utuh. Thumma kemudian yuqassamul baqi, yang tersisa dari sepertiga wasiat tadi, itulah yang dibagi alal warasa kepada ahli waris. Kata rikatin mustaqillah. Bagaikan harta peninggalan mayat yang terpisah tersendiri. Nah, nih, perhatikan nih. Ini ada harta sekian. Ada wasiat sepertiga atau lebih. Nah, tetapi ahli waris tidak mengizinkan lebih dari sepertiga. Payut. Berarti keluarkan sepertiga saja, ya kan? Ini. Tarika ini keluarkan sepertiga. Berarti tersisa berapa? 2/3. 2/3 ini yang kemudian. Al-baqi ini 2/3 yang dimaksud. Thumma yuqassamul baqi, maksudnya 2/3 yang tersisa. Dibagikan kepada ahli waris. Bagaikan tarikah tersendiri. Yang dibagikan harta tersendiri. Artinya 2/3 ini saja yang dibagi. Bagaikan mayat itu hanya meninggalkan harta itu saja. Paham tuh? Nah, karena sepertiganya sudah untuk wasiat. Nah, itu maksudnya kata rikatin mustaqil. Fayadkhulun naqsu alaihim, maka kekurangan jatah, ya. Kekurangan jatah itu menimpa mereka semua. Secara, ya, bersama-sama. Ahli waris semua jadi kurang. Seandainya tidak ada wasiat, kan lebih banyak jatahnya, begitu maksudnya. Andaikan tidak ada wasiat tadi, kan seluruh harta langsung dibagi. Tapi kan ada wasiat, sepertiganya dikeluarkan dulu, yang dibagi hanya 2/3. Haimdum? Jadinya kan berkurang yang mereka dapatkan, gitu. Haimdum? Nah, itu makna fayadkhulun naqsu alaihim dunal wasiat. Tanpa menimpa wasiat. Wasiat tidak terkena kekurangan. Karena sepertiganya langsung diambil dan diberikan untuk wasiat, jadi utuh. Adapun ini 2/3-nya ini yang dibagi bersama mereka. Di sini terjadi naqs. Wa yatabayyanu dzalika bil mitsal, dan ini menjadi jelas dengan contoh. Contohnya. Iqra. Fa idza halakat imra'atun an zawjiha wa ukhtiha syaqiqah wa qad awsat bis sulusi fal mas'alatu min thalathatin. للوصية الثلث واحد ويبقى اثنان هي التركة الموروثة الموروثة نعم ويبقى اثنان وهي التركة الموروثة للزوج نصفها وهو واحد وللأخت نصفها وهو واحد فأنت تعرف في هذا المثال أن للوصية الثلث فأنت تعرف في هذا المثال أن للوصية الثلث وللزوج النصف وللأخت النصف ولم يحصل لكل من الزوج والأخت حقيقة إلا الثلث. أما الوصية فأوتي الموصى له الثلث كاملا وصار النقص على الورثة. أيوة. Contoh ya. Halakat imra'atun. Ada seorang wanita meninggal. An zawjiha wa ukhtiha syaqiqati. Meninggalkan ahli waris dua. Yaitu suaminya. Zawj. Ya. dan ukht syaqiqah dan saudari sekandungnya. Wa qad awsat bitsuluts, sementara dia sudah berwasiat sepertiga hartanya untuk orang-orang lain di luar ahli waris. Naam. Fal mas'alatu min thalathatin, maka masalah ini yakni masalah pembagiannya itu ya dibagi menjadi tiga. Bagaimana maksudnya terbagi masalahnya? Pokok masalahnya tiga, begini. Lil wasiyati tsulutsu. Kita berikan dulu, keluarkan dulu untuk wasiat. Berapa wasiat tadi? Sepertiga. Sepertiga. Nah, jadi antum misalkan, antum catat di kertas ya. Tulis wasiat. Nah, tulis wasiat, kemudian tulis sepertiga. Gitu. Biar kelihatan. Antum tulis di kertas. Wasiat. Sebelah kirinya, sepertiga. Ini kan tiga orang kan yang mau dapat kan? Ya, ini wasiat, kemudian zauj, kemudian syaqiqah. Berarti kan kita bagi tiga kan berarti? Nah itu makna fal mas'alatu min thalatha. Wasiat sepertiga. Nah, berarti tiga pokok masalah tadi, sepertiga kali tiga dapat berapa? Sah? Satu. Nah, wahidun. Lil wasiyati tsulutsu wahidun, dapat satu kan. Nah, kemudian wa yabqa tsnani, berarti kan tersisa dua dari di tiga itu. Hiya tarikatu al-mawrutsah, yaitu harta yang akan diwariskan. Berapa bagiannya zauj? Li zauji nisfuha. Karena tidak ada anaknya kan? Tidak ada anaknya berarti suami dapat seperdua. Nah, seperdua dari dua yang tersisa tadi. Ya kan? Kan tersisa dua tadi kan? Karena satunya sepertiganya sudah diambil. Jadi dari tiga itu, sepertiganya satunya sudah diambil untuk wasiat. Tersisa dua. Jadi suami dapat setengah, maksudnya setengah dari dua yang tersisa. Berarti dapat berapa? Sah? Satu. Dua kali seperdua kan? Sah? Satu. Wahuwa wahid. Lizzawaj nisfu wahid. Walil ukhti nisfuha, dan untuk ukhti syaqiqah nisfuha setengahnya ya juga wahid. Dua kali seperdua sah satu. Sama? Maka kata Syekh, anda mengetahui pada contoh ini anna lil wasiyati thulutha, bahwa untuk wasiat sepertiga. Sepertiganya ini utuh. Sepertiga dari seluruh harta maksudnya. Sepertiga dari seluruh harta. Nah. Misalkan harta 9 juta. Berarti sepertiga dari 9 juta berapa? Hah? 3 juta kan? Berarti 3 juta keluar untuk wasiat. Tersisa berapa? 6. Wali zauji nisf, untuk suami setengah. Wali ukhti asyakhiqah nisf, setengah. Masing-masing dapat setengah. Tapi setengah ini bukan setengah dari 9 juta. Tapi setengah dari berapa yang tersisa tadi? 6. Berarti setengah-setengahnya berapa itu? Masing-masing hanya dapat 3. Padahal kalau tidak ada wasiat, setengahnya itu berapa? 9 bagi setengah dari 9 dapat berapa? 4,5. Lebih besar kan? Masing-masing dapat setengah dari seluruh harta, kalau tidak ada wasiat berarti masing-masing dapat 4,5. Tapi karena ada wasiat sudah dikeluarkan dulu sepertiganya, 3 berarti tersisa 6. Setengah dari 6 hanya berapa? 3. Berapa berkurang berapa anunya dapatnya? 1,5. Itu maksudnya fayadkhulun naqsu alaihim dunal wasiyah. Adapun wasiat utuh dapat sepertiga. Nah, dari seluruh harta. Tapi ahli waris enggak. Paham tuh? Nah, itu maksudnya. Walam yahsul likulli minaz zawji dan tidak ada dihasil dan tidak dihasilkan bagi masing-masing dari zauj dan ukht haqiqatan secara hakiki illa thuluth, hanya seperti kecuali sepertiga saja sebenarnya. Karena setengah dari enam hanya berapa tadi? Tiga. Jadi itu seperberapanya seluruh harta, sepertiganya kan? Nah, itu maksudnya Syekh. Jadi hakikatnya hanya dapat thuluth. Maksudnya thuluth dari seluruh harta. Bukan setengah dari seluruh harta. Itu naqs yang dialami oleh mereka. Ammal wasiyatu fa'utiyal musalahu ats-tsulutsu kamilan. Adapun wasiat, maka yang mendapat wasiat itu ya, dia diberi sepertiga utuh. Nah, adapun zauj dan ukht shaqiqah tidak dapat setengah utuh, bukan setengah utuh dari atau warisan. Nah. Wasara naqsu 'ala al-warathah. Sehingga kekurangan itu menimpa al-warathah. Dari kalau tidak ada wasiat yang seharusnya dapat 4,5 jadi berapa pada saat tadi? Jadi 3. Nah, 3 itu hanya sepertiganya sebenarnya dari seluruh harta, bukan setengah dari seluruh harta. Jelas ya? Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Sisanya juga hitung-hitungan ini. Nah, jadi ini dulu difahami, nanti kelanjutannya di pertemuan yang akan datang, barakallahu fikum.